الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada kajian yang sebelumnya kita masuk pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun, di mana maksud tajamah ini atau bab ini Al-Musannif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan di antara perkara-perkara yang menafikan tauhid, imma fil asal au fil kamal, baik itu secara dasarnya sehingga menjadikan seorang keluar dari dairah tauhid wal iman, atau menafikan tauhid dari sisi kesempurnaannya. A. La yakunu mu'minan kamilan iman bal naqisal iman, yaitu adalah sikap al-amnu min makrillah wal ya'su min rahmatillah, yaitu sikap merasa aman dari makar dan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana dua sikap ini adalah sikap yang saling bertentangan, yang wajib bagi seorang mukmin di dalam ibadahnya, di dalam amalannya adalah yasir bainal khaufi wa raja, berjalan di atas atau di antara al-khauf wa raja, di atas landasan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala sehingga mendorongnya untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah tabaraka taala. Begitu pula baina raja, disertai rasa berharap, sehingga dengan rasa harapnya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap terhadap maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan harapan mendapatkan ganjaran dan ajr min Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semisal dia terjatuh di dalam dosa wal ma'asi, dia segera bertaubat dan dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika seorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Nah, maka ini adalah sikap seorang mukmin. Maka sikap al-amnu min makrillah wal ya'su min rahmatillah, keduanya menafikan al-khauf wa raja yang disyariatkan di dalam ibadah. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita jelaskan rincian hukum terkait dengan sikap al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putus asa dari rahmat Allah, yang pada asalnya kedua sikap ini adalah dosa besar. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asal. Namun bisa pada sampai batasan sikap al-ya'su min rahmatillah wa kadzalikal amru min makrillah, menjadikan pelakunya keluar dari keimanan, terjatuh di dalam kufur akbar ketika dia meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqdir ala kashfi ma bihi min ad-dur. Ketika rasa putus asanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengangkat kemudaratan yang sedang dia alami, karena sikap ini jelas menafikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka ketika seorang itu merasa putus asa dari pertolongan Allah disebabkan karena dia merasa bahwasanya Allah tidak mampu untuk mengangkat kemudaratan yang dihadapi, maka keyakinan seperti ini menjerumuskan dia kepada kufur akbar. Begitu juga al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yakunu kufran akbar, bisa menjadi kufur akbar ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengiqab dan mengazabnya ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Ketika seorang melakukan kemaksiatan dan penyimpangan, kemudian dia meyakini bahkan mengatakan secara soroha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengiqab dan mengazabnya, maka sikap merasa aman dari azab dan iqab Allah Subhanahu wa taala ini menyeret dia kepada kufur akbar. Karena sama saja dia menafikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya untuk mengiqab hamba-hambanya. Nah, adapun ketika sikap al-ya'su min rahmatillah wal amnu min makrillah di luar batasan tersebut, maka pada asalnya dosa besar, namun tidak sampai pada batasan kufur akbar, tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Nah, ini rincian yang dijelaskan oleh para ulama guna. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca al-adilah atau nusus yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitab tauhid babu qawlillahi ta'ala afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kaum ataupun orang-orang yang merugi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan orang-orang musyrikun, orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan, kekufuran, pemukhalafah lil anbiya'i war rusul, dan penyelisihan terhadap para nabi dan para rasul, penentangan terhadap mereka. Mereka merasa aman dari makarnya Allah dan iqabnya, merasa aman dari makar dan iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, Allah cela mereka dengan firman-Nya, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan makar definisinya sebagaimana kata para ulama, isal ad-dharar bi tariqin khafiyyah, memberikan sebuah kemudaratan dengan cara yang samar. Ini makna makar. Ini makna makar secara bahasa. Isalul darar bi tariqin khafiyyah, memberikan sebuah kemudaratan dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak nampak, tidak kelihatan, samar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makr. Disifati dengan sifat makr. Namun tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Tapi sifat ini sebagaimana kata para ulama, mimba bil muqabalah, yang disebut oleh para ulama dengan sifatul muqabalah. Ay, anallahu subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat makar, mimba muqabalah, sebagai bentuk balasan kepada orang-orang yang melakukan makar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya. Berbeda halnya dengan sifat-sifat yang lainnya, seperti sifatul yad, sifatul wajah, sifatul yadain, seperti sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-wajah, Allah memiliki wajah, tangan, kaki, jari. Ini diisbatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala biduni qaid, tanpa qaid. Tapi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah memiliki makar namun dengan ketentuan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makar atau memakari orang-orang yang melakukan penyelisihan dan makar kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kufar melakukan makar kepada para nabi dan para rasul untuk membunuh, untuk mencelakakan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang kufar melakukan makar terhadap utusan-utusan Allah, maka Allah membalas mereka dengan balasan yang sama, yaitu dengan Allah berikan makar kepada mereka. Wa makarallahu, dan Allah pun memberikan makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya zat yang memberikan makar. Artinya makar Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhil madah. Nah, karena sifat makar, seorang itu memiliki makar, itu terkadang seorang itu bisa memberikan makar dipuji dengannya, tapi juga terkadang dicela dengannya. Sehingga ketika ada ihtimal, ada kemungkinan seorang ketika memiliki makar bisa dipuji ataupun bisa dicela, maka ketika diisbatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala harus dengan qaid, harus dengan ketentuan, sehingga makar tersebut disifati bagi Allah subhanahu wa ta'ala ketika sifatnya terpuji, ketika dalam kondisi yang baik. Sifat makar menjadi tercela ketika sifat tersebut digunakan untuk memakari orang-orang yang tidak memiliki dosa atau kezaliman. Dosa atau kezaliman. Maka ini sifat yang tercela. Ketika ada seseorang yang dia tidak memiliki kezaliman kepada siapapun, namun ada orang yang ingin berbuat makar kepadanya karena tidak senang dengan dirinya. Tidak senang dengan dirinya. Kemudian dibuat makar untuk mencelakakan diri sang fulan yang baik tadi asalnya. Maka ini adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Namun terkadang sifat makar, yakni seorang memberikan makar, itu menjadi terpuji. Menjadi terpuji ketika makar tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang hendak memberikan makar kepada dirinya. Memberikan makar kepada dirinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mampu, kuat, dan tidak lemah, tidak bisa untuk dimakari atau diperbuat padanya perbuatan-perbuatan licik, namun dia lebih bisa berbuat makar. Nah, untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Malah seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar ketika sifat tersebut untuk membalas orang-orang yang melakukan makar kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, utusan-utusannya dan kaum mukminin. Maka ini sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat yang tercela. Karena hal tersebut menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang-orang yang melakukan makar, melakukan kemudharatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan-utusannya ataupun kaum mukminin. Nah, maka ini sifat makar. Sehingga ketika dikatakan anna lillahi sifat al-makar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar, itu tidak secara mutlak. Namun anna lillahi makar liman yamkuru bihi wa bi rusulihi, dengan qaid, dengan ketentuan. Sehingga la yatawaham, tidak terkesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki sifat makar yang tercela. Namun sifat makar Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang terpuji, yang menunjukkan kemahakudrah atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentangnya atau menentang para rasul. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah istifham ingkari, kata tanya yang menunjukkan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum-kaum yang merugi. Maka asyahid dari ayat ini yang terkait dengan tarjamah, bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar, adab, iqab dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya orang-orang merugi. Sifatnya orang-orang merugi. Balil wajib, bahkan yang wajib adalah seorang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut terhadap azab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan, tidak boleh bagi dirinya untuk merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melihat secara langsung iqab yang diberikan kepada dirinya. Nah, ini syahid dari al-ayat, menunjukkan bahwasanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya orang-orang yang merugi. Menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang haram. Nah, kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qauluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tersesat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang merasa putus asa dari rahmat, pertolongan atau ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tersesat. Jahilun, jahil terhadap kemaha besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mencangkup segala sesuatu. Dia jahil terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, maka syahid dari ayat ini yang terkait dengan at-tarjamah menunjukkan bahasanya merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifatnya orang yang sesat. Nah, Kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, dosa-dosa besar adalah asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rauhillah, merasa putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, begitu pula merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini dijelaskan bahwasanya di antara dosa-dosa besar, bahkan di antara dosa yang terbesar adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama adalah asyirku billahi azza wajalla. Dan ini adalah akbarul kabair ala itlaq. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang terbesar secara mutlak. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis ketika Rasul alaihi salatu wasallam ditanya, ayu dzanbin a'dzam, dosa apa yang paling besar? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Nah, dan pelakunya ketika belum bertobat dari dosa tersebut, fahuwa khalidun mukhalladun finar, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Nah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selainnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Lebih besar daripada dosa-dosa apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Yakni maksudnya tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang meninggal dan masih belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Adapun yang pernah melakukan dosa kesyirikan dan dia bertobat darinya, dia melepas dosa kesyirikannya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa sebesar apapun. Maka ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang meninggal dan belum tertobat dari dosanya. Maka dosanya tidak diampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, namun untuk dosa-dosa yang lainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa selain kesyirikan ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, walaupun orang tersebut belum bertobat dari dosa tersebut sekalipun. Ada kemungkinan. Dan itu disebut oleh para ulama, al-kabair tahta masyiatillahi Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar atau dosa-dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Allah menghendaki azab, Allah akan mengadab pelaku dosa tadi sesuai dengan kadar dosanya. Wa insya'a ghafara lahu. Bahkan sebaliknya juga, ketika Allah menghendaki, Allah bisa ampuni sebagai bentuk besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana kata para ulama, Ahlu sunnah la yukaffiruna ahlal qiblah bidzambin. Ahlu sunnah itu tidak mengkafirkan orang-orang yang sholat menghadap kiblat, yakni kaum muslimin, semata-mata karena dosa. Semata-mata karena dosa. Namun orang-orang yang terjatuh di dalam dosa, selama dosa tersebut tidak membatalkan keimanannya, seperti dosa syirik, kufur akbar, atau nifaq i'tiqadi, maka dosa tersebut tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Tetap muslim, tetap mukmin, namun naqisul iman, keimanannya berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Nah, dan ketika dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa-dosa tadi, ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala majanan. Kalau tidak, Allah azab dia sesuai dengan kadar dosanya. Namun tetap ma'aluhu ila jannah, tetap kembalinya ke dalam jannah. Nah, kemudian yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis ini, wal ya'su min ruhillah. Begitu pula merasa putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Merasa putus asa dari maghfirah, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rinciannya sebagaimana telah kita sampaikan pada kajian yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fasyahidu min hadzal hadits, maka syahid dari hadis ini menunjukkan bahwasanya al ya'su min rahmatillah wal amnu min makrillah adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala musannifu rahimallahu taala wa 'an ibni mas'udin qala akbarul kaba'ir al-isyraq billah wal-amru min makrillah wal-qunutu min rahmatillah wal-ya'su min rawhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Dan dari Ibnu Mas'ud bila berkata, asar dari Ibnu Mas'ud, akbarul kabair, dosa yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar, yang pertama kata beliau adalah al-isyraq billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang berikutnya, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini terjadi sering sekali pada orang-orang yang jahilun billahi subhanahu wa taala, yang jauh dan jahil terhadap kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terutama orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama. Ketika mereka terjatuh di dalam kemaksiatan, dosa, kemudian dirinya merasa biasa-biasa saja, tidak ada rasa ketakutan pada dirinya, tidak ada perasaan dirinya itu kotor, dan tidak merasa bahwasanya dirinya itu mu'arradun li'adzabillahi subhanahu wa ta'ala, dirinya itu di hadapan azab Allah subhanahu wa ta'ala, kapan saja Allah akan mengazab, dia bisa terjatuh di dalamnya. Dan ini banyak. Bahkan sikap yang seperti ini, yakni merasa tidak akan diazab oleh Allah atau merasa aman, tidak muncul padanya rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki taksir atau dzunub. Ini ada terkadang kata para ulama lebih besar dosanya ketimbang dia melakukan dosanya itu sendiri. Nah, ketika seorang melakukan dua dosa yang sama, sama-sama minum khamar misalnya, satu dengan perasaan takut, merasa dirinya telah terjatuh di dalam kemaksiatan, merasa sedih, merasa dirinya barakallahu fikum kotor, khawatir dia akan datang adab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun satunya merasa ketika minum khamar ya biasa-biasa saja, kebiasaannya memang seperti itu. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan azab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kedua orang ini, walaupun sama-sama dia melakukan dosa yaitu minum khamr, orang yang pertama ini lebih ringan dosanya dibanding orang yang kedua. Orang yang kedua yang sama-sama, walaupun sama-sama minum khamr, tapi terdapat pada dirinya perasaan atau tidak terdapat pada dirinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat disayangkan sekali, justru muncul dari komentar-komentar orang-orang yang merasa dirinya itu modern, intelek, berpendidikan, lulusan S2 luar negeri, Stanford, Oxford, ataupun yang lainnya. Adapun awamun nas, kaum muslimin awam, yang mereka masih bersih fitrahnya, yang masih terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan keawaman mereka, terkadang mereka iktibar terhadap barakallahu fikum kejadian-kejadian yang terjadi, munculnya wabah, gempa bumi, bencana. Mereka mengaitkan hal-hal tersebut dengan dosa yang mereka lakukan. Jangan-jangan ini adalah peringatan dari Allah untuk kita kembali, untuk kita segera bertobat. Ini orang awam. Alhamdulillah, ala aqidatin salimah, mereka bersih. Mereka dalam hal ini masih di atas fitrahnya, awamul muslimin. Tapi sebagian orang justru yang lulusan luar negeri, katanya berpendidikan, justru cara berpikirnya itu seperti pemikirannya orang-orang kufur, yang tidak mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang ada, merasa bahwasanya gempa bumi, wabah, ataupun bencana-bencana yang lainnya ini tidak ada sangkut pautnya menurut mereka dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya ini memang bencana alam, ya memang ini adalah kejadian yang terjadi karena kondisinya begini dan begitu, disebabkan ini dan itu, kemudian menyebutkan barakallahu fikum penjelasan secara ilmiah. Tidak ada sangkut pautnya orang mau maksiat, orang mau barakallahu fikum mau taat semua. Yang namanya bencana ya bencana. Maka ini pada hakikatnya termasuk sikap al-amru min makrillah, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Alhamdulillah kita diselamatkan, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki cara pandang atau cara berpikir yang dibimbing di dalam Al-Kitab was Sunnah. Bahkan awamun nas, sebagian mereka pun dibimbing oleh Al-Kitab was Sunnah. Contohnya di dalam permasalahan seperti ini, ketika muncul bencana, wabah, mereka menggil ibrah. Mereka merasa takut, mereka merasa terpanggil untuk bertobat. Merasa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang justru belajar di luar negeri, merasa diri mereka berpendidikan, memiliki strata tinggi, cara berpikirnya seperti orang-orang kufur. Nah, maka bahaula, orang-orang yang seperti mereka yang pulang dari luar negeri dan diharap menjadi penerus bangsa, pada hakikatnya mereka dalam perusak bangsa dengan pemikiran mereka, dengan akidah mereka, dengan akhlak mereka, dengan budaya-budaya kufur yang dibawa oleh mereka. Nah, sehingga merisak, sehingga menghancurkan akidah kaum muslimin. Nah, yang tidak sedikit dari mereka habis pulang dari luar negeri mengatakan hijab itu tidak wajib. Wanita tidak akan bisa maju kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan. Wanita sudah saatnya untuk masuk di dalam ranah pemerintahan. Jangan wanita itu dikekang di rumah terus tidak boleh untuk memberikan kontribusinya untuk negara. Maksudnya dipersilahkan untuk masuk di dalam pemerintahan. Nah, muncul pemikiran-pemikiran kufur, muncul pada mereka pemikiran-pemikiran yang sesat dikarenakan mereka sekolah di luar negeri. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, kita lanjutkan yang berikutnya, al-qunutu min rahmatillah, Yang berikutnya adalah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su min rahillah, dan begitu pula putus asa dari pertolongan Allah. Rawahu Abdul Razzaq. Asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, dan ini semakna dengan yang sebelumnya, di mana Ibn Abbas menjelaskan minal kabair adalah al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillahi azza wa jalla. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Ada pembahasan setelahnya, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya biinillah tabaraka taala. Nakfi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.